Aku Cakerjonya nanti ditunggu aja. Kita mainkan dulu satu lagu, ada Ati Duduk Kos-Kosan bersama Ulfah Damayanti. Selamat siang buat teman-teman Sebolo semuanya. Soalnya Sebolo. Aku ranyonggo bakal mene akhire tresno ku nelongso seluruh datine. Siang hari ini Bapak Kapolsek, saya benono aku, aroroma.